Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-9 dari syarah kitab Manhajus Salikin wa Tawdih Al-Fiqh fi Ad-Din karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita sudah memasuki bab mufsilat shalah. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu mufsilati sholati wa makruhatiha, bab hal-hal yang membatalkan sholat dan hal-hal yang memakruhkan sholat. Ya, ini pelengkap dari pembahasan terkait dengan sholat. Setelah kita mengetahui bagaimana syarat-syarat sholat, kemudian tuntunan dan sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang pelaksanaan sholat itu dengan menguraikan rukun-rukun, kewajiban dan sunnah-sunnahnya, maka Syekh Rahimahullahu Taala juga menjelaskan tentang hal-hal yang bisa membatalkan sholat dan hal-hal yang memakruhkan sholat. Di sini beliau menguraikan beberapa pembahasan. Ya, kita garis bawahi 3 hal. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan sholat. Kata beliau, watabtulu sholatu, dan membatalkan sholat. Ya, beliau terangkan dan kemudian beliau rinci pembatal-pembatal sholat tersebut. Di pembahasan yang pertama ini beliau tekankan bahwa sholat itu mungkin saja menjadi batal apabila seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keabsahan sholat. Ya. Kemudian beliau merinci tentang pembatal-pembatal sholat. Kata beliau, tabtul sholatu, sholat menjadi batal, bitarki ruknin, dengan meninggalkan rukun, au syartin, atau meninggalkan syarat, syarat syahnya sholat, wa huwa yaqdiru alaihi, sedang dia mampu untuk melaksanakannya. Ya. Amdan, dalam keadaan sengaja, au sahwan, atau dalam keadaan lupa, au jahlan, atau dalam keadaan jahil, idza lam ya'ti bihi, apabila dia tidak mendatangkan dengannya. Baik, ini pembatal yang pertama, meninggalkan rukun atau syarat padahal mampu melakukannya. Jadi syaratkan dia punya kemampuan. Kalau dia meninggalkan rukun atau syarat karena tidak ada kemampuan, maka ini lain lagi masalahnya. Hal yang di luar kemampuannya. Ya. Dikata seorang berada di tengah malam gelap gulita dan dia tidak bisa menentukan di mana arah kiblat, lalu dia berijtihad, ternyata nampak bahwa ia sholat tidak menghadap ke kiblat, maka ini tidak membatalkan sholatnya sebab di luar kemampuannya. Di luar kemampuannya menghadap kiblat betul syarat sholat, tapi di keadaan yang saya sebutkan tadi, itu keadaan di luar kemampuannya. Di luar kemampuannya. Demikian pula apabila seseorang karena dia sakit, dia tidak mampu sholat berdiri, dia sholat duduk atau di atas perahu karena khawatir tenggelam perahunya atau khawatir mendapat bahaya, dia sholat dalam keadaan duduk, maka sholatnya syah karena dia tidak mampu berdiri, tidak mampu menegakkan rukun tersebut. Karena itu ucapan penulis di sini, wa huwa yaqdiru alaihi, dan dia mampu. Ini apa? Adalah ukuran. Ya, dan dia adalah sebuah kaidah dalam pembahasan fikih. Dan Syekh rahimahullah telah menyebutkan hal ini di dalam Manzumah Biliyah Al-Qawaid Fiqhiyah. Kata beliau, wala wajibun bila iqtidari. Dan tidak ada kewajiban tanpa ada kemampuan. Ya. Jadi syaratkan harus ada kemampuan. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan juga Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Iya. Amdan, dia meninggalkan rukun atau syarat secara sengaja. Ya, kalau dia tinggalkan secara sengaja dan dia mampu, maka batallah sholatnya. Iya. Jadi kalau sengaja batal sholatnya. Au sahwan, au jahlan. Atau dia tinggalkan karena lupa atau karena jahil. Karena lupa atau karena jahil. Idza lam ya'ti bihi, dan dia tidak mendatangkannya. Ya, dia lupa ruku. Namun setelah dia ingat, dia tidak mendatangkan apa yang dia lupa. Tidak dia ulangi. Maka ini membatalkan sholatnya. Ya, demikian pula kalau dia jahil. Kan suatu setelah dia mendapatkan ilmu, lalu dia tidak mendatangkannya, maka itu membatalkan sholatnya. Kemudian yang kedua dari yang membatalkan sholat adalah meninggalkan kewajiban secara sengaja. Kata beliau, wabitarki wajibin amdan. Dan dengan meninggalkan kewajiban amdan secara sengaja. Ya. Ini juga membatalkan sholat. Kalau ada kewajiban dari wajibat as-shalah yang 8 yang telah kita sebutkan, dia tinggalkan dengan sengaja, maka ini membatalkan sholatnya. Adapun kalau tidak sengaja, tidak membatalkan sholat. Cukup dia sempurnakan dengan apa? Dengan sujud sahwi. Baik, kemudian yang ketiga dari pembatal sholat, sengaja berbicara. Syekh berkata, wabil kalami amdan. Dan dia sengaja berbicara. Ya. Karena di dalam hadis Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, diterangkan tentang firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian kepada Allah dengan qanitin. Kata beliau, fa amarana atau fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam. Kami diperintah untuk diam dan kami dilarang berbicara. Kami dilarang berbicara. Ya, maka siapa yang berbicara berarti dia melanggar larangan. Dia melanggar larangan. Wa nahyu yaqtadhi al-fasad. Dan larangan menunjukkan batalnya amalan kalau dilanggar. Ya. Maka berbicara dengan sengaja ini membatalkan salat. Adapun kalau dia berbicara tidak sengaja, ya, atau dia jahil akan hukumnya, atau dia berbicara karena darurat, maka ini lain lagi masalahnya. Jelas ya? Lain lagi masalahnya. Nah, Muawiyah bin Hakam As-Sulami dalam kisah beliau masyhur riwayat Muslim. Ya. Beliau berbicara waktu itu dalam sholat. Beliau berkata, wa saqla ummayah, masya'nukum tanduruna ilayya, kenapa kalian melihat kepadaku? Dia berbicara. Maka setelah itu Nabi SAW memperingatkannya dan mengajarkan kepada Muawiyah bin Hakam, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, sesungguhnya salat ini tidak pantas ada di dalamnya sesuatu dari pembicaraan manusia. Innama huwa at-tasbihu wat-takbiru wa qira'atul Qur'an. Salat itu hanya ada di dalamnya tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an. Ya, maka ini larangan yang ketiga atau pembatal salat yang ketiga, sengaja berbicara. Ya. Demikian pula kalau misalnya di keadaan darurat seorang menegur imam. Ya, imamnya salah. Namun sang imam tidak mengetahui apa yang keliru darinya. Ya. Dia tidak tahu apa yang keliru darinya dan imamnya tetap duduk. Ya. Tidak bergerak. Maka tahapan yang dilakukan oleh seorang makmum, yang pertama dia ingatkan imam tersebut dengan bahasa-bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jelas ya? Misalnya dia lupa sujud, ya, diambil ayat wasjudu lillah misalnya. Sujudlah karena Allah. Iya. Tadi dia lupa ruku misalnya. Maka dia baca warka'u dan ruku'lah supaya ingat si siapa? Imamnya. Atau dia lupa berdiri misalnya. Kan diingatkan dengan ayat kumulillahi qanitin. Jelas ya? Kumulillahi qanitin. Ya. Kalau terjadi keadaan sang imam sudah tidak mengerti apa yang dibilang oleh makmum, dia juga bingung apa yang akan dia lakukan. Ya, tentunya ini keadaan tidak mungkin dibiarkan. Ya. Dan tidak mungkin imamnya dan makmum ya posisinya duduk terus sampai keluar waktu salat. Iya kan? Ya. Maka kalau dia ingin menegurnya dengan bahasa yang dia pahami, boleh saja sesuai dengan apa? Keperluan, sesuai dengan keperluan. Jelas ya? Dan ini diambil dalil oleh para ulama walaupun kejadiannya di luar sholat. Dengan kejadian itu liyadain. Sebab apa kejadian Nabi lupa kemudian didatangi oleh itu liyadain. Terjadi pembicaraan antara Nabi dan itu liyadain. Ya, kemudian Nabi bertanya kepada sahabat apakah benar yang dikatakan oleh itu liyadain. Jelas ya? Baik. Kemudian diantara yang membatalkan, boleh sebutkan wabil qahqaha. Ya. Dia sengaja berdehem. Ya. Itu dia mengisyaratkan dengan suara. Kita misalnya ada orang lewat. Ya. Jelas ya? Nah, itu. Qahqaha. Ya. Dan Ibnu Hazm menukil kesepakatan tentang hal ini bahwa berdehem itu disepakati oleh para ulama membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Kenapa dikatakan membatalkan? Sebab dia ada bentuk berbicara di dalamnya. Ya. Jelas ya? Ini bahasanya sekarang kita sengaja. Ya, kalau misalnya seorang ada yang di lehernya misalnya apa mengganjal, ya kemudian dia berdehem karena hal tersebut, maka ini tidak ada masalah. Ya, kemudian kata beliau yang kelima dari pembatal sholat, bergerak yang banyak atau berturut-turut tanpa ada keharusan. Ya, kata Syekh rahimahullah, wabil harakatil katsirati urfan. Demikian pula yang membatalkan sholat dengan harokat yang banyak secara urf. Ya. Jelas ya? Dia bergerak banyak kali gerakannya. Maksudnya gerakan di luar sholat. Ya. Dia ke kanan, ke kiri, maju, mundur. Ya. Maka bergerak yang banyak ini secara urf, ini membatalkan sholat. Jadi berbanyak. Ketentuannya gerakannya banyak secara urf. Kemudian al-mutawaliyah. Gerakan yang berturut-turut. Ya. Ligairi darurah. Tanpa ada kemestian, tidak ada keharusan. Ya, kalau ada keperluan lain lagi, kalau dia ada keperluan, ya, maka tidak ada masalah bergerak. Kalau memang ada keperluan, ya. Karena Nabi SAW, beliau pernah sholat dan menggendong cucunya. Ya. Apabila beliau sujud, maka beliau letakkan cucunya. Ya, beliau sempurnakan sujudnya. Begitu beliau berdiri, beliau kembali menggendong cucunya. Dan juga telah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberi contoh sholat di atas mimbar. Memberi contoh sholat di atas mimbar. Ya. Kalau beliau akan sujud, beliau turun dari mimbar, kemudian sujud di bawah. Setelah selesai sujud, maka beliau naik lagi di atas mimbar. Dan salatnya beliau di atas mimbar ini pengajaran, memberi contoh pada sahabat tentang bagaimana kaifiat salat. Jelas ya? Ya, karena itu sekarang ini jangan ada yang berkata, oh dari sunnah salat di atas mimbar. Maka imam kadang-kadang salat di atas mimbar. Ini keliru ya? Sebab Nabi memberikan tuntunan dan contoh. Kalau diperlukan memberi contoh, tidak ada masalah. Seorang yang menjadi panutan atau menjadi imam, dia sholat di atas mimbar. Ya. Yang jelas sisi pendalilan kita dari hadis-hadis yang saya sebutkan, ada gerakan-gerakan dari Rasulullah SAW, tapi gerakan tersebut, gerakan yang diperlukan. Demikian pula pernah beliau sholat, kemudian ada anjing hitam yang mau berlalu. Dan berlalu di depan beliau. Maka beliau pun berlomba. Ya, dengan anjing hitam ini, beliau segera maju ke depan. Mendekati sutrah beliau. Agar supaya anjing hitamnya lewat di belakang beliau. Jelas ya? Sebab kalau lewat di depan beliau, itu akan memutuskan sholat beliau. Maka beliau bergerak ke depan. Dan ini keperluan gerakan. Ada keperluan. Jelas ya? Gerakan ada keperluan. Iya. Maka gerakan-gerakan itu tidak ada masalah. Kalau ada keperluan. Tapi gerakan yang banyak tidak ada perlunya. Nah, maka ini membatalkan. Bisa membatalkan sholatnya. Ukurannya apa? Gerakan yang banyak itu. Ukuran secara urf. Ini diukur oleh syekh. Secara urf. Ya. Tidak ada ukuran dengan batasannya 3 kali bergerak. Siapa yang bergerak 3 kali maka batal sholatnya. Ya, tidak ada ukuran 3 kali ya. Seperti yang kadang kita dengarkan di sebagian masyarakat. Ya. Tidak ada ukuran 3 kali. Tidak ada batasan 3 kali. Kembali kepada kebiasaan. Kembali kepada kebiasaan. Di antara pembahasan juga yang kadang perlu kita ketahui. Tentang melangkah maju menuju kepada sutrah. Melangkah maju menuju kepada apa? Kepada sutrah. Seorang yang sholat disyariatkan. Dia sholat itu menghadap ke mana? Ke sutrah. Ke penghalang. Atau sesuatu yang menjadi tirai untuknya. Pembatas untuknya antara dia dan antara orang yang berlalu lalang. Dan sutrah itu mungkin dari tembok. Mungkin dari sesuatu yang dia pasang di depannya. Ya, sehingga menjadi sutra antara dia dan orang yang berlalu-lalang tidak melewati tempat dia sholat. Jelas ya? Mendekat ke sutra ini adalah hal yang disyariatkan. Ya. Dan Nabi memerintah untuk mendekat kepada sutra. Jelas? Namun di sini yang perlu saya berikan catatan bahwa mendekat kepada sutra dalam kebanyakan nas hadis itu bagi siapa yang mulai salat, bagi siapa yang akan memulai salatnya. Jadi belum salat, dia akan mulai, dia mendekat ke sutra. Kemudian dia salat. Ya. Jelas? Kalau di dalam sholatnya, sutranya misalnya pindah, apakah dia juga melangkah ke depan, melangkah maju? Ya. Jelas ya? Apakah ini juga masuk dalam kewajiban, sehingga orang wajib melangkah ke depan? Ya, ini letak perbedaan pendapat para ulama di dalam memahaminya. Ya. Ada yang mengatakan dia tetap disyariatkan maju, dari mengatakan bahwa perintah mendekat itu di awal dia sholat, adapun di pertengahan sholat, ya sudah lepas kewajibannya. Apabila sutranya pergi atau hilang, ya jelas ya. Maka bagi siapa yang memandang dia boleh berjalan, maka dia hanya melangkah di batasan yang diizinkan saja. Adapun kalau dia melangkah, misalnya dia sholat di belakang sana, sutranya pergi semua. Dia jalan ke depan sampai ke depan tiang. Wah, ini bukan lagi orang sholat. Namanya orang melangkah sudah, orang berjalan. Jelas ya? Nah, itu membatalkan sholat. Tapi kalau melangkah sedikit, 2-3 langkah. Ya, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Kemudian juga saya ingatkan kepada ikhwah, ini pembahasan. Seperti yang mendengarkan tadi. Ada kemungkinan di dalam masalah melangkahnya ini di tengah sholat. Disyariatkan atau tidak. Dan ini diperhatikan kadang di masyarakat umum. Ya, itu adalah hal yang sangat aneh sekali. Ya, bahkan diketahui di madhab Syafi'i di Indonesia, melangkah gerakan itu cuma 3 kali saja. Gerakan itu cuma 3 kali saja. Karena itu, ya dihindari hal-hal yang kadang seseorang menjadi sebab ya terjadinya masalah, ya menjadi sorotan dan selainnya, ya dihindari. Kalau memang dalil yang mengandung kemungkinan. Ya, dalil mengandung kemungkinan. Dia bukan di dalam masalah-masalah prinsipil. Ya. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang pembatal-pembatal sholat. Ya. Baik, masih ada lanjutan sedikit ya dari ucapan penulis. Kata beliau, li'annahu fil awwali taraka ma la yatimmu ma la tatimmu al-ibadatu illa bih wa bil akhirati fa'ala ma yunha anhu fiha. Ya. Karena dia di dalam kenapa dikatakan batal dengan lima pembahasan ini? Sekarang disebutkan lima pembatal sholat ya. Kenapa dikatakan batal? Adapun pembatal yang pertama, dia meninggalkan rukun atau kewajiban. Dia dikatakan membatalkan sholat karena dia meninggalkan sesuatu yang tidak syah ibadah atau tidak sempurna ibadah kecuali dengan itu. Ya, kemudian yang lainnya, ya. Jadi yang pertama dan kedua itu dilarang kalau di catatan modul kita ya, yang masuk dalam rukun dan kewajiban itu kalau ditinggalkan membatalkan karena ibadah tidak sempurna kecuali dengan itu. Adapun yang lainnya dari berbicara, berdaham, bergerak tanpa keperluan, ini dikatakan membatalkan sholat. Kenapa? Fa'ala ma yunha anhu fiha, karena dia melakukan apa yang dia dilarang di dalamnya. Ya. Apa yang dia dilarang di dalamnya. Sedangkan kaidahnya sebagaimana telah kita maklumi, an-nahyu yaqtadi al-fasad. Larangan menunjukkan rusaknya amalan tersebut. Selesai. Kemudian pembahasan yang ketiga, hal-hal yang memakruhkan salat. Ya. Kata beliau, yang memakruhkan salat yang pertama, kata beliau, wa yukrahu al-iltifatu fi shalah, dan makruh menoleh di dalam sholat. Ya. Kenapa makruh? Apa dalilnya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil iltifati fi shalah, faqala huwa ikhtilasun yahtalisu khusyaitan min salatil 'abd. Rawahu al-Bukhari. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang menoleh di dalam sholat. Maka beliau berkata, menoleh dalam sholat itu adalah curian yang dicuri oleh syaitan dari sholatnya hamba. Ya. Jadi siapa yang menoleh, maka dia telah apa? Dicuri sebagian sholatnya oleh syaitan. Ya. Dan ini menunjukkan makna makruhnya. Nah, dan yang dimaksud dengan menoleh, ya, dia menggerakkan kepalanya dan menoleh ke arah. Dan dimaksud dengan menoleh, ada gerakan kepala. Adapun kalau matanya yang kepalanya tetap ke depan, cuman pandangan matanya yang apa melihat ke sampingnya, ini namanya mencuri pandang. Dan seperti ini tidak apa-apa. Ya, tidak ada masalah kalau apa dia perlukan. Ya, misalnya dia melihat ya hanya sejarat apa yang bisa dilihat dengan matanya, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Nah, ya dalil tentang hal ini adalah hadits Ka'ab bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika beliau diperintah oleh Nabi untuk diboikot, maka beliau apabila datang beliau memperhatikan Rasulullah. Ya. Dan beliau memperhatikan kalau beliau sholat, maka beliau menoleh kepada Nabi, apakah Nabi menoleh kepadanya atau tidak. Ya. Jelas ya? Baik. Dan ini ikrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan itu tidak dilarang. Hanya sebatas apa? Dia melihat. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yukrahu al-abath. Dan makruh dia melakukan perbuatan yang sia-sia. Melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya. Ini banyak sekali dalam sholat. Hah? Ada yang kalau sholat apa ngutil terus. Ya. Ya. Ada yang sholat apa namanya telinganya enggak bisa diam, telinganya terus. Ya. Ini adalah hal yang perbuatan yang sia-sia ditinggalkan. Ya. Jelas ya, ini memakruhkan salatnya. Memakruhkan salatnya. Dan harus diketahui bahwa apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi salati nasyugla." Sungguhnya dalam salat itu kesibukan yang sangat menyibukkan. Ya, dan dia sibuk dengan hal tersebut. Iya. Jelas ya? Nah. Iya. Dan kita di masa ini diuji ya, bersama dengan perkembangan ya suara-suara handphone. Iya. Maka ini hal yang penting untuk diperhatikan terkait dengan ahkam salat. Iya. Terkait dengan ahkam salat. Siapa yang membawa handphone, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Ya, jangan mengganggu orang lain yang berada di masjid. Ya, dengan suaranya. Jelas ya? Kalau dia lupa, misalnya handphonenya bersuara, maka dia matikan saja sesuai dengan keperluan. Jelas ya? Dia matikan, tidak ada masalah. Daripada dia mengganggu orang lain, maka dia matikan. Itu adalah gerakan yang diizinkan karena ada keperluan. Ya. Tapi kalau dia bawa handphone, bunyi handphonenya dia periksa, dia lihat siapa yang ngebel. Ya. Setelah itu dia masukkan lagi. Ini orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ya. Jelas ya? Kemudian di antara hal yang makruh disebutkan oleh Syekh di sini. Kata beliau rahimahullah, wa wada'ul yadi 'alal khasirah. Ya. Dan dia meletakkan tangannya di atas khasirahnya. Dia meletakkan tangan di atas khasirah. Ya. Yang dimaksud dengan khasirah, adalah apa namanya? Tulang pertengahan yang berada di rusuk seseorang. Jadi letakkan tangannya di situ, di kanan sini atau di kiri. Itu artinya diletakkan di atas hafir. Ya, dan yang seperti ini adalah kaifiat salat yang dilarang. Kaifiat salat yang dilarang. Telasyah dari hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ay salli ar-rajul mukhtasiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang itu melakukan salat dalam keadaan ikhtisar. Ya. Dalam keadaan ikhtisar, yaitu dia meletakkan tangannya di atas tulang rusuknya. Jelas ya? Baik. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga, meletakkan ya, tangan di atas khasirah, di atas tulang rusuk. Kemudian yang keempat, hal yang makruh yang keempat adalah wa tashbiqul asabi. Ya, menyilangkan jari-jemari. Nah, tashbiqul asabi. Ya. Di dalam salat, ya seseorang tidak boleh menyilangkan jari-jemarinya seperti ini pada saat dia salat. Jelas ya? Ya. Ini adalah hal yang dilarang. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani sebuah hadis dari Ka'ab bin Ujrah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Daud dan selainnya. Sebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudhu'ahu thumma kharaja 'amidan ila al-masjid fala yashbakanna baina asabi'ihi bainahu fi shalah." Apabila salah seorang dari kalian berwudu, lalu dia perbaiki wudunya, kemudian dia keluar ke masjid, maka jangan sekali-kali dia silangkan jari-jemarinya. Ya, sebab dia sedang dalam sholat. Jadi kalau keluar ke masjid saja untuk mendatangi sholat, dilarang menyilangkan jari-jemari, apalagi kalau dia di dalam sholat. Dia lebih dilarang. Jelas ya? Ya. Baik. Ini tentang menyilangkan jari-jemari. Ya. Adapun setelah sholat tidak ada masalah. Kalau misalnya setelah sholat orang menyilangkan jari-jemarinya tidak ada apa, tidak ada masalah. Tapi kalau dia menunggu sholat, ya, maka jangan dia menyilangkan jari-jemarinya kalau dia menunggu sholat. Jelas ya? Ya, kalau setelah sholat tidak ada masalah. Bahkan Nabi pernah memberi contoh di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, "Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Sungguhnya seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya seperti bangunan. Sebagian dari mereka menguatkan sebagian yang lainnya. Lalu beliau memberi contoh bagaimana seorang mukmin itu beliau silangkan jari-jemarinya. Jelas ya? Beliau memberi contoh eratnya seorang mukmin itu hubungannya. Iya. Maka ini kondisi dan keadaannya. Ya. Dan ini menunjukkan bagaimana perhatian Islam, ya, perhatian syariat kita menjaga seorang itu untuk khusyuk dan dia berada di kondisi yang betul-betul dia siap untuk melakukan sholat. Baik. Kemudian yang ke berapa? Kemudian yang kelima. Yang kelima enggak ditulis di diktatnya. Di modulnya enggak ditulis. Ya, saya juga lupa kemarin. Sebenarnya kemarin tidak ditulisnya itu karena saya pikirkan apa kalimat yang cocok dalam bahasa Indonesianya. Ya, tapi setelah diedit akhirnya dilupa dimasukkan. Yang kelima di sini disebut kalau syekh wa farqa'atuha dan makruh di farqa'. Ya, farqa' itu apa, jari jemari ini dibunyikan tulang-tulangnya. Ya, itu farqa'. Kira-kira apa bagusnya bahasa Indonesianya? Paham ya? Ya, lebih mantap sudah paham selesai. Ya. Itu dimaksud dengan farqa'atuh. Nah. Sebab ini adalah ya hal yang mengganggu di dalam salat dan juga mengganggu orang yang ya, berada di sampingnya, ya, maka dia adalah hal yang makruh. Ya, ada hadis-hadis khusus menjelaskan tentang hal ini dari Nabi, tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Ya, hanya dihasankan oleh Syekh Al-Albani mauquf dari Ibnu Abbas. Mauquf dari Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas mengingkari ada orang yang melakukan hal itu di dalam salat. Ya, dan ini pengingkaran dari sahabat, tidak diketahui ada yang menyelisihinya. Ya. Dan ditambah dengan ketentuan-ketentuan umum dalam etika salat, maka ini adalah hal yang kuat. Pelarangan atau hal yang memakruhkan yang patut dianggap dan dipertimbangkan. Kemudian berikutnya, dari hal yang memakruhkan dalam salat adalah duduk ik'a. Ya, duduk ik'a disebutkan di sini, kata beliau, wa ayyajlisa fiha muq'iyan ka'ik'a'il kalbi. Dia duduk ik'a di dalamnya, di dalam salat seperti ik'a-nya kambing. Ik'a-nya anjing. Ya. Ik'a anjing. Jelas ya? Ik'a itu punya dua penafsiran di kalangan para ulama. Dan ada dua penjelasan ik'a. Satu di hadis ini, ada satu di hadis lain. Satu disyariatkan, satu makruh seperti dalam hadis ini. Jelas ya? Yang disyariatkan sudah kita bahas di pembahasan kifiat sholat kemarin. Di mana disyariatkan ik'a? Hah? Diduduk antara dua sujud. Bagaimana kifiatnya? Hah? Dia tancapkan kedua kakinya. Ya, kemudian dia duduk di atasnya. Jelas ya? Ini duduk ik'a. Jelas sama sini? Ya, perlu diberi contoh atau tidak? Hah? Kalau perlu diberi contoh nanti saya ada ikhwan naik ke sini. Atau naik ke atas ini memberi contoh. Jadi kedua kaki itu ya di apa namanya? Kalau ingin dilekatkan, ditempelkan enggak apa-apa, yang ingin ditancapkan. Kemudian dia duduk di atas kedua kaki ini. Jelas ya? Dan disebut dengan ik'a. Ini disyariatkan. Adapun ik'a yang dibahas oleh penulis di sini, ini ik'a jenis yang dilarang. Caranya bagaimana? Dia tancapkan kedua kakinya, dia renggangkan, kemudian pantatnya langsung menyentuh bumi. Ya, ini dilarang. Sebab ini menyerupai duduknya apa? Duduknya anjing. Ya, jelas ya? Menyerupai duduknya anjing. Dan hal tersebut telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadis. Baik. Selesai tentang duduk ik'a. Kemudian di antara hal yang memakruhkan juga, dan ini yang ketujuh, kata beliau, wa ayastaqbila ma yulhihi, dan dia menghadap kepada sesuatu yang akan membuat dia lalai. Ya, dia menghadap kepada sesuatu yang membuat dia apa? Membuat dia lalai. Ya, kalau dia menghadap kepada sesuatu yang membuat dia lalai, ya, apakah di depannya adalah permainan atau sesuatu yang bergerak yang menarik perhatiannya, ini adalah hal yang makruh dalam sholat. Hal yang makruh. Nah, dan telah diketahui bagaimana kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari beberapa orang sahabat, di mana beliau pernah sholat menghadap ke apa namanya, ke tembok yang di situ telah terpasang apa kain yang berwarna. Ya, ada warna-warninya. Maka setelah itu beliau berkata, beliau perintah agar supaya ambijaninya tersebut dibawa kepada Abu Jahm dan diganti dengan sesuatu yang tidak ada gambarnya. Dan Nabi berkata bahwa ini tadi melalaikanku dari sholat. Melalaikanku dari sholat. Maka makruh hukumnya, ya, memasang hal tersebut. Ya. Dan ini dari di masa ini adanya ukiran-ukiran berada di masjid, kaligrafi dan seterusnya. Ini dari perkara yang melalaikan. Ya, dan ini dari tanda-tanda hari kiamat adanya di masjid dilakukan hal yang seperti itu. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ke-8. Ya, kata beliau rahimahullah, "Au yadkhula fiha wa qalbuhu mushtaghilun bi mudafaati al-akhbathaini aw bi hadrati ta'amin yashtahihi. Diqoulihi sallallahu alaihi wasallam la salata bi hadrati ta'am wa la wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan, muttafaqun alaih. Yang kedelapan, dia masuk di dalam salat dan hatinya sedang sibuk karena dia menahan dua yang akan keluar. Dua menahan yang akan keluar dari dua jalur. Akan menahan kencingnya atau dia menahan apa yang keluar dari belakang. Ya. Atau dia masuk dalam sholat dan hatinya sedang sibuk memikirkan makanan yang sudah siap. Dia sangat berselera memakannya. Maka ini makruh dia masuk di dalamnya. Ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadrati ta'am. Tidak ada salat saat makanan itu telah hadir, telah siap. Wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Dan juga tidak ada salat dan dia sedang didorong oleh dua busuk yang mau keluar, dari depan maupun dari belakang. Ya, muttafaqun alaihi. Nah, Syekh di sini menyebut muttafaqun alaihi, ya. Padahal haditsnya hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jelas ya? Kalimat la salata di sini artinya tidak ada salat. Ya. Dia kadang bisa bermakna tidak ada salat, bermakna tidak syah salatnya. Dan bisa bermakna tidak ada salat, bermakna makruh salatnya. Bermakna makruh salatnya. Jadi kalau dia misalnya sudah hadir makanan, ya, sudah hadir makanan, kemudian dia tetap melakukan sholat, ya, sehingga dia hilang kekhusukan di dalam sholatnya, tidak tahu apa yang dia baca, pikirannya hanya makanan saja, ya, makanya seperti ini membatalkan sholat, sebab dia telah menghilangkan rukun-rukun dan kewajiban. Tidak menyempurnakan sholatnya. Bisa membatalkannya. Demikian pula kalau dia menahan. Ya, sudah menahan hajatnya mau keluar. Ya, dia tahan. Dan ini membuat dia tidak. Mengerti apa yang dia lakukan di dalam sholat. Ya, dan mengurangi rukun-rukun dan kewajibannya. Maka ini bisa membatalkan sholatnya. Ya, kalau keadaannya seperti itu, maka la di situ bisa dalam nafiyah lil jins. Tidak ada sholat artinya tidak syah. Jelas ya? Tapi kalau dia sholat, sholatnya tetap bisa menyempurnakan rukun dan kewajiban. Ya, dia tetap bisa menyempurnakan rukun dan kewajiban. Maka hukum sholat yang seperti ini makruh. Maka la sholata di sini artinya la nafiyah lil kamaliyah. Dia hanya menafikan kesempurnaan saya. Menafikan kesempurnaan. Jelas ya? Baik. Jadi dari etika seorang masuk ke dalam masjid, ya, dia dalam keadaan hatinya itu sudah tidak sibuk lagi. Konsentrasi. Tidak ada hal yang melalaikannya. Ya. Muttafaqun alaih. Hadithnya, riwayat Muslim ya, Syekh menyebutkan muttafaqun alaih. Kemudian yang kesembilan dari yang dilarang, dari hal yang memakruhkan sholat, adalah menghamparkan kedua tangan ketika sujud. Kata Syekh, wanaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay yaftarisha ar-rajulu dira'aihi fis sujud. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang lelaki menghamparkan kedua tangannya pada saat dia sujud. Ya, jadi kedua tangan ini, ya, sikunya dihamparkan di mana? Di lantai. Ya, begitu dia sujud, sikunya menyentuh lantai, menyentuh bumi. Maka ini adalah hal yang makruh. Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal tersebut. Ya, di dalam hadis Aisyah riwayat Muslim. Dan dia dianggap sebagai kefiat yang menyerupai binatang, menyerupai binatang buas. Iya. Dan dari dalil-dalil ini, ketika disebutkan sejumlah celaan, celaan orang yang sholat seperti mematuk, ya, sholatnya kaum munafikin cepatnya seperti ayam yang mematuk, dilarang duduk seperti duduk anjing, kemudian apa menghamparkan tangan seperti binatang buas. Ini nas-nas diambil secara umum oleh para ulama tentang tidak bolehnya apa seorang manusia itu menyerupai binatang, ya, dalam gerakan maupun apa yang dia lakukan. Jelas ya? Baik, selesai pembahasan terkait dengan hal-hal yang membatalkan sholat dan memakruhkannya. Nah, kemudian Syekh rahimahullah berpindah menjelaskan tentang bab sholat tatawwu. Ya, bab tentang sholat tatawwu. Ya. Sholat tatawwu itu artinya sholat sunnah. Ya. Adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di dalam bab sholat tatawwu ini banyak pembahasan. Cuma Syekh rahimahullah hanya menyinggung ya, pembahasan-pembahasan yang apa namanya penting untuk diketahui. Ya, dari pembahasan-pembahasan yang beliau singgung di sini, ya, ada pembahasan berkaitan dengan sholatul kusuf, ya, tentang sholat gerhana, dan ada berkaitan dengan sholatul witir, sholat witir, ada yang berkaitan dengan sholat al-istisqa, sholat meminta hujan, ya, dan ada yang berkaitan dengan waktu-waktu terlarang. Ya, sebab dia di pembahasan sholat sunnah dan waktu terlarang itu kaitannya dengan pelaksanaan sholat sunnah. Ya. Kita mulai membaca di sini pembahasan tentang sholat kusuf. Ya. Yang akan diterangkan oleh Syekh rahimahullah. Al-kusuf, sholatul kusuf, sholat disandarkan kepada kusuf, ini penyandaran kepada sebabnya. Sebab dia adalah sholat yang dilakukan karena terjadi kusuf, karena terjadi gerhana. Karena terjadi gerhana. Ya. Dan gerhana itu, gerhana definisinya adalah hilangnya hilangnya atau tertutupnya cahaya salah satu dari matahari dan bulan atau sebagian dari cahayanya. Ya. Jelas ya? Sebagian dari cahayanya. Nah. Itu al-kusuf. Dan di sini biasanya dibahasakan oleh para ulama dikatakan pakai al-kusuf, pakai kaf, dan kadang pakai kha al-khusuf. Semuanya bermakna gerhana. Ya. Semuanya bermakna gerhana. Dan ada para ulama yang membedakan kalau kusuf itu untuk gerhana matahari, kalau khusuf untuk gerhana bulan. Dan ini masyhur di penggunaan secara bahasa yang membedakan. Ya, tapi umumnya ahli fikih menggunakan untuk makna yang sama. Karena itu mereka hanya membahasakan satu saja, kusuf, ya, yang dia inginkan gerhana matahari dan gerhana apa? Gerhana bulan. Baik. Ini yang dimaksud dengan salat al-kusuf. Kata beliau, wa akaduha salatul kusuf. Yang paling muakkadnya dari salat sunnah. Salat sunnah itu kan banyak. Iya. Apa yang paling muakkad dari salat sunnah ini? Nah, beliau terangkan bahwa yang paling muakkadnya adalah salat al-kusuf, salat gerhana. Iya. Jelas ya? Namun pertama di sini yang perlu dibahas, apakah benar sholat kusuf ini sholat sunnah? Ya, jelas ya. Ini sebenarnya harus dibahas. Ya, sebab sebagian para ulama memandang bahwa sholat kusuf itu bukan sholat sunnah, tapi dia wajib hukumnya dilakukan. Ya, ada orang yang berpendapat bahwa sholat kusuf itu wajib. Ini pendapat yang harus dipertimbangkan. Ya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah untuk melakukannya. Ya, beliau perintah. Kata beliau, "Idza ra'aitumuha fadza'u ila shalah." Kalau kalian melihat gerhana matahari atau gerhana bulan itu, maka hendaknya kalian bersegera untuk melakukan sholat. Perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasar dalam perintah menunjukkan apa? Hah? Wajibnya. Dan di sini lafaz keluarnya bersegeranya fazian, ya, dengan penuh kekhawatiran menyambut khusuf ini. Jelas ya, menyambut khusuf ini dengan penuh kekhawatiran. Karena itu bahasanya fadza'u, bersegeralah kalian karena khawatir untuk melakukan sholat. Iya. Kemudian sholat khusuf ini, ya, ini sholat kefiatnya berbeda dengan yang lainnya. Berbeda dengan yang lainnya dan diperintah oleh Nabi. Ya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sholat khusufnya diperlihatkan kepada beliau surga dan neraka. Ya. Dan beliau setelah sholat khusuf, beliau berkhutbah dengan khutbah yang sangat mendalam dan sangat agung. Ya. Dan beliau mensyariatkan berjamaah di sholat khusuf. Memerintah. Orang meneriakkan as-salata jami'ah. Dan ini tidak diteriakkan pada sholat sunnah yang lainnya. Jelas ya? Ini semuanya dari mana-mana yang menunjukkan bahwa ya, dia mungkin dianggap sebagai sebuah kewajiban. Jelas ya? Dianggap sebagai sebuah kewajiban. Nah, tapi sifatnya kalau dia wajib, maka hukumnya adalah fardu. Kalau menurut Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, dia adalah salat yang wajib. Ya, mungkin wajib ain dan mungkin wajib kifayah, kata beliau. Wajib ain dan mungkin wajib kifayah. Iya. Dan paling sedikitnya kalau dikatakan wajib kifayah. Wajib kifayah. Karena itu adanya gerhana. Itu jangan dianggap sebagai perkara yang biasa. Ya, seorang khawatir di dalamnya. Ya. Dan banyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah adanya gerhana matahari dan bulan itu adalah dua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada manusia. Nah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, kita lanjutkan. Ya. Jadi dia adalah salat diterangkan oleh Syekh di sini sebagai salat sunnah yang sangat muakkadah. Ini pendapat Syekh ya. Dan telah kita terangkan bahwa ya, pendapat yang mengatakan wajibnya salat khusuf itu ya mempunyai sisi kekuatan dari pendalilan. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, wa akaduha salatul khusuf. Paling muakkadnya adalah salat khusuf. Karena Nabi fa'alaha wa amara biha. Karena Nabi mengerjakannya dan memerintah dengannya. Dan memerintah dengannya. Wa tusalla ala sifati hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Sini dijelaskan tentang kaifiat salat gerhana. Bahwa salat gerhana itu dilakukan dilakukan sesuai dengan sifat salat yang diterangkan dalam hadis Aisyah. Bagaimana itu hadis Aisyah? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil khusuf. Nabi menjaharkan bacaan dalam salat gerhana. Jadi bacaannya dijaharkan. Fi qiraatihi, dalam membacanya. Iya. Kemudian fa shalla arba'a raka'atin fi raka'ataini wa arba'a sajadat. Lalu beliau salat 4 rakaat. 4 kali ruku dalam 2 rakaat. Dengan 4 kali sujud. Dengan 4 kali sujud. Iya. Jelas ya? Ya, kalau kita ingin rinci bagaimana kaifiat salat gerhana itu, ya, begitu terjadi gerhana, dan ingat gerhana ini disyariatkan kalau dilihat. Sebab bahasa dari Nabi, idza ra'aitumuhuma. Ya, kalau kalian melihatnya, Ya. Jadi pembahasannya kalau di apa? Kalau dilihat. Ya. Kita misalnya di Indonesia ini kemarin terjadi gerhana. Ya. Dilihat di apa namanya? Sulawesi atau di Jawa Tengah misalnya. Ya. Tapi di daerah lain tidak dilihat. Maka yang sholat hanya di tempat yang melihatnya saja. Di tempat yang melihatnya saja. Jelas ya? Nah. Ya. Demikian pula kemarin ada gerhana matahari juga. Ya. Hanya dilihat di beberapa tempat saja di Indonesia. Ya. Kebanyakan tempat di Indonesia tidak melihatnya. Maka ini bagi siapa yang melihat gerhana, syariat sholat kusuf bagi siapa yang melihatnya. Orang yang tidak melihatnya tidak ada syariat untuk melakukannya. Ya, jelas ini ya? Baik. Kemudian, jadi kalau sudah dilihat gerhana, maka imamnya keluar ke masjid. Kemudian boleh diteriakkan dari masjid, as-salata jami'ah. As-salata jami'ah. Ya, as-salata ini dinafak lil igra untuk diingatkan. Ya, hadirilah salat. Perhatikan salat ini jami'ah. Jami'atan yang akan ditegakkan secara berjamaah. Ya. Diteriakkan sekali boleh. Kalau memang perlu diulangi enggak apa-apa diulangi. Ya. Kalau memang perlu diingatkan kepada apa masyarakat untuk menghadirinya. Maka setelah itu majulah imamnya, kemudian makmum bersaf di belakangnya. Sebab sholat gerhana disyariatkan dilakukan secara berjamaah. Disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Ya, kemudian imam pun apa bertakbir dan disyariatkan dia membaca bacaan yang panjang. Disyariatkan dia membaca bacaan yang panjang. Ya. Sesuai dengan apa? Gerhananya. Kalau dia lihat gerhana baru mulai dan kelihatannya gerhana ini ya akan berlangsung sampai 3 jam misalnya, maka dia ukur bacaan untuk 3 jam. Jelas ya? Kalau misalnya gerhananya sudah berjalan, dia baru tahu gerhana, ya mungkin gerhananya sisa 10 menit, maka dia ukur bacaan untuk 10 menit. Jelas ya? Jelas sampai sini? Sebab gerhana ini hanya disyariatkan pada saat gerhana. Ya. Jadi kalau dia sudah sementara sholat, tiba-tiba gerhananya sudah selesai, ya. Maka datang orang memberitahukan, atau dia misalnya sementara sholat dia dengar, ya orang apa namanya berkata gerhana sudah selesai, maka segera dia peringan sholatnya untuk mencukupi saja dan menyelesaikan sholat. Dia ringankan sholat untuk menyelesaikan sholatnya. Jelas ya? Sebab sholat ini hanya disyariatkan saat gerhana. Saat gerhana. Maka kalau memungkinkan dia panjangkan bacaan. Sebagaimana Nabi memanjangkan bacaannya. Setelah panjangkan bacaannya, baca Al-Fatihah, kemudian dipanjangkan bacaan. Setelah itu imamnya takbir. Allahu Akbar. Takbir untuk apa? Untuk ruku. Ya. Setelah itu imamnya naik. Berkata, Sami Allahu liman hamidah. Kalau berkata sami Allahu liman hamidah, apa yang dia lakukan? Dia sujud? Tidak. Tapi dia baca lagi. Ya. Dia membaca lagi. Baca Al-Fatihah, baca surah. Ya, dipanjangkan bacaannya. Tapi bacaan yang kedua ini, dia panjang namun lebih pendek daripada bacaan di pertama. Jelas ya? Ya, setelah selesai bacaannya, dia takbir lagi untuk ruku. Allahu Akbar. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Setelah itu takbir untuk sujud, Allahu Akbar. Dia sujud. Bangun, Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Kemudian takbir lagi sujud. Ya. Sujud kedua. Setelah itu takbir berdiri. Ya. Kemudian dia baca Al-Fatihah lagi, baca surah. Ya, sebagaimana salat. Jelas? Dan dia panjangkan bacaan, tapi bacaannya ya, panjangnya lebih pendek daripada rakaat yang sebelumnya. Jelas ya? Dia baca. Setelah selesai, takbir lagi Allahu Akbar untuk ruku. Ya, kemudian dia bangkit lagi sami Allahu liman hamida, dia kembali membaca Al-Fatihah dan membaca apa? Surah. Ya, dan bacanya lebih pendek daripada sebelumnya. Setelah itu takbir ruku, ya, takbir lagi i'tidal, kemudian takbir sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, setelah itu duduk tasyahud. Kemudian salam. Jelas ya? Maka selesailah salat apa? Al-kusuf. Jadi kesimpulannya salat kusuf rukuknya ada berapa? Ya. Pertama salat kusuf 2 rakaat. Rakaat yang pertama rukuknya ada berapa? 2. Sujudnya juga 2. Ya. Di rakaat yang kedua rukuknya 2 dan sujudnya 2. Jelas ya? Ini kaifiat yang paling masyhur dan paling sahih di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa boleh rukuknya 6 kali, ada yang mengatakan boleh 8 kali. Ya, sebab ada riwayat-riwayat yang menjelaskan. Tapi harus diketahui bahwa kejadian kusuf di masa Nabi itu, gerhana di masa Nabi hanya terjadi sekali saja. Ya. Kalau dikatakan boleh 6, boleh 8, ini kurang tepat. Sebab kejadian di masa Nabi cuma satu. Dan riwayat yang paling kuat, itu riwayat yang menyebutkan bahwa rukuknya cuma 4 saja. 4 kali rukuk di 2 rakaat. Jelas ya? Baik. Sekira ini, secara global, yang terkait dengan pembahasan kusuf. Nah, setelah sholat kusuf, disyariatkan untuk berkhutbah. Di sini memang di buku, Syekh tidak menjelaskan tentang khutbah. Ya, sebab beliau menyinggung sholat saja. Ya, namun disyariatkan untuk berkhutbah. Dan disyariatkan dengan khutbah. Ya, yang mengingatkan. Ya, Nabi SAW setelah selesai sholat. Dan diterangkan wanjalat isyams. Dan matahari sudah mulai terang. Ya, sebab ketika bertemu matahari dengan bulan. Ya, cahayanya menjadi apa? Redup. Ya, dan kelihatan hitam. Maka begitu selesai kembali semuanya. Matahari kembali terang. Jelas ya? Jadi ketika matahari sudah terang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, lalu memuji Allah dengan apa yang sepatutnya. Kemudian beliau berkata, "Huma min ayatillah." Ya, bahwa gerhana matahari dan bulan itu dari ayat-ayat Allah. La yakhsifani li mauti ahadin, wala li hayati. Tidaklah, ya, gerhana itu terjadi karena meninggalnya seseorang atau hidupnya seseorang, lahirnya seseorang. Kalau kalian melihatnya, maka fafza'u ila shalah. Bersegeralah kalian, khawatirlah kalian dengan segera melakukan salat. Ya. Beliau memberikan nasihat-nasihat. Dan ini yang harusnya dilakukan di apa? Salat kusuf diingatkan dengan ayat-ayat Allah. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, selesai pembahasan tentang sholat kusuf. Setelah itu beliau menjelaskan tentang sholat witir. Ya. Kata Syekh rahimahullahu taala, ya, dalam sholat witir ini kita berikan catatan 6 pembahasan. Yang pertama, sholat witir adalah sholat sunnah muakkadah. Ya. Syekh rahimahullah berkata, "Wa sholatul witri sunnatun muakkadah." Ya, dan sholat witir itu adalah sholat sunnah muakkadah. Salat sunnah muakkadah. Di hukum salat witir, ini adalah pendapat jumhurul ulama. Ya, dan witir itu tidaklah diwajibkan kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Bagi Nabi itu adalah wajib witir. Karena itu tidak pernah Nabi meninggalkan witirnya. Ya, tidak di safar, tidak pula di mana? Di hadar, dalam keadaan mukim. Ya. Dan Nabi ketika diwajibkan atas beliau witir, maka di sini terdapat di dalamnya sejumlah hikmah yang sangat besar. Apalagi orang yang menduduki kedudukan seperti kedudukan Nabi di dalam menyampaikan agama, di dalam mempelajari agama. Maka witirnya hendaknya dia jaga, dia perhatikan. Iya. Dan ini adalah hal yang sangat membantu. Baik. Salatul witri sunnatun muakkadah. Salat witir adalah salat sunnah muakkadah yang sangat disunnahkan. Ya, Nabi berkata, "Autiru walau bi raka'ah." Berwitirlah kalian walaupun satu rakaat. walaupun satu rakaat. Ya, kata Syekh, dawaman nabiyyu alaihi hadaran wa safara. Nabi continue melakukannya. Ya. Continue melakukannya. Hadaran wa safaran. Dalam keadaan dia hadir, mukim, dan dalam keadaan safar. Nah, ini dalilnya tentang sunnah muakkadahnya. Kemudian pembahasan yang kedua, anjuran untuk mengerjakannya. Syekh di sini menjelaskan secara global anjuran untuk mengerjakannya, sekaligus masih terkait dengan dalil disunnahkannya salat witir. Kata beliau, wahassan nasa alaihi, dan Nabi memberikan anjuran kepada manusia untuk hal ini. Ya, bahkan di dalam Al-Quran anjuran-anjurannya untuk hal itu. So, salat witir bagian dari salat malam. Bagian dari salat malam. Ya. Ini istilah-istilah yang digunakan. Salatul lail, salatul tahajjud, salatul witir. Salat lail adalah salat malam. Ya. Malamnya berlaku umum, semua malam. Jelas ya? Salat tahajjud, dia juga salat malam. Cuma tahajjud itu adalah salat yang dilakukan setelah tidur. Ya, karena dari sisi asal penggunaan kata tahajjud itu setelah dia bangun dari tidur. Ya. Kalau salat witir, dia juga salat malam. Cuman salat malam yang ditutup dengan apa? Witir ganjil. Ya, demikian pula salat tarawih. Dia juga salat malam terhitungnya. Tapi dia adalah salat malam yang disyariatkan secara berjamaah di awal malam. Jelas ya? Disebut tarawih. Ya, disyariatkan secara berjamaah. Dan tidak ada salat malam disyariatkan berjamaah kecuali salat tarawih saja. Ya, di bulan Ramadan saja. Selain daripada itu, tidak disyariatkan secara berjamaah. Ya, boleh berjamaah kadang-kadang untuk memberi contoh. Ya. Kadang-kadang seperti dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, bersama Hudzaifah atau bersama Salman dan Hudzaifah. Ya. Jelas ya? Salat witir ini banyak anjurannya. Banyak dalil yang menjelaskannya. Ya, dan dia adalah keindahan orang-orang yang bertakwa. Baik, pembahasan yang ketiga, jumlah rakaat minimal untuk salat witir. Kata Syekh rahimahullah, aqalluhu rak'ah. Witir itu paling sedikitnya satu rakaat. Ya. Witir itu paling sedikitnya satu rakaat. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadits Ibnu Umar, riwayat Muslim, al-witru rak'atun min akhiril lail. Witir itu adalah satu rakaat dari akhir malam. Ya, satu rakaat dari akhir malam. Nah. Kemudian kata Syekh rahimahullah, jadi paling sedikitnya satu rakaat. Ya, paling sedikit. Ya. Kemudian kata beliau, wa aktsaruhu 11. Dan yang paling banyaknya 11 rakaat. Paling banyaknya 11 rakaat. Ya, berdasarkan hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah ya salatnya di Ramadan dan tidak pula di selain Ramadan melebihi 11 rakaat. 11 rakaatan. Iya. Jelas ya? Jadi 11 rakaat. Kalau datang di sebagian riwayat diterangkan 13 rakaat, maka ini kemungkinan tambahan ilmu tidak dimiliki oleh Aisyah, dan kemungkinan yang dimaksudkan dengan 13 itu ditambah dengan 2 rakaat ringan. Sebab juga telah syah di dalam Sahih Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bil lail bi rak'ataini khafifataini. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membuka salatnya di malam hari dengan dua rakaat yang ringan. Dengan dua rakaat yang apa? Yang ringan. Nah, ini paling banyaknya 11 rakaat. Ukuran paling banyak yang dimaksud di sini, ini adalah paling banyak kalau ingin dikontinyukan dengan jumlah seperti itu. Dengan 11 rakaat terus, maka paling banyaknya 11. Ya, jelas ya? Tapi kalau dia ingin lebih dari 11, tidak kontinu, kadang 19, kadang 21, kadang 30, 37, ya kadang 41, boleh saja. Tidak ada masalah. Ya, itu diperbolehkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan ketentuan umum, kata beliau dalam hadis riwayat Muslim, salatul lail masna masna, salat malam dua rakaat, dua rakaat. Kalau dua rakaat, tidak ada batasan. Berapa saja dua rakaat, boleh dia lakukan. Jelas ya? Iya. Jadi ucapan Syekh di sini paling banyaknya 11 rakaat, ini kalau dikontinyukan. Iya. Nah. Dan mungkin yang beliau inginkan 11 rakaat, ya, kalau masalah witirnya saja. Ya. Kalau beliau diniatkan semua witir, jelas ya, sebab kifiat pelaksanaan witir juga itu ada kifiatnya. Boleh dilakukan satu rakaat, ya boleh tiga rakaat sekaligus satu kali salam, boleh lima rakaat sekaligus satu kali salam, tujuh rakaat sekaligus satu kali salam, sembilan rakaat sekaligus satu kali salam, ya boleh 11 rakaat sekaligus satu kali salam, tetap witir. Jadi kalau dia beliau arahkan witir 11 rakaat kemana witir, maka ini mungkin saja. Jelas ya. Adapun sholat di malam hari, saya sudah terangkan bahwa witir itu juga masuk di sholat malam. Andai kata seseorang dia sholat 2-2-2-2, dia tutup dengan witir, maka itu dikatakan witir. Jelas ya. Sholat malam sekaligus dikatakan witir. Iya. Karena itu dalam masalah niat, yang tidak perlu seorang sibuk, oh ini saya witir, saya niatkan witir sekarang. Ya, begitu dia sholat satu rakaat, itulah witirnya, selesai. Sebab witir memang adalah sholat malam. Karena itu memperbaharui niat dan memperbaiki niat, ini adalah tahsil hasil. Mengadakan sesuatu yang sudah ada. Ya. Mengadakan sesuatu yang sudah ada, tidak ada manfaatnya. Jelas ya? Tidak ada manfaatnya. Ya. Kemudian kata beliau waktunya, waktu pelaksanaannya. Kata beliau waktuhu min salatil isya ila tulu'il fajr. Dan waktunya dari salat isya sampai terbitnya fajar. Dan ini berdasarkan hadis Abu Basrah riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha zadakum salatan wa hiya al-witr fa shalluha fi ma baina salatil isya ila salatil fajr. Ya. Sungguhnya Allah menambah kalian salat, yaitu salat isya atau salat, yaitu salat witir, maka lakukanlah. Ya. Maka lakukanlah salat witir ini antara salat isya sampai salat subuh. Antara salat isya sampai apa? Salat subuh. Ya. Jadi kalau dia sudah salat isya, sudah selesai, dia boleh melakukan salat witir. Dia melakukan sholat witir. Ya. Misalnya ada musafir, dia menjamak sholatnya. Dia sholat maghrib, dia jamak sholat isya. Ya. Maka setelah itu dia boleh sholat witir. Boleh dia langsung sholat witir, kemudian dia safar. Jelas ya? Ya. Dan witir itu boleh dilakukan di awal malam. Bagi siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, dia lakukan di awal malam. Ya, itu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Ya, agar supaya beliau witir sebelum beliau tidur. Iya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, dan akhirnya sampai terbitnya fajar subuh. Akhirnya sampai terbitnya fajar subuh. Iya. Jadi kalau dia sudah sholat, kemudian dia khawatir akan adzan sudah dan dia belum witir, maka dia tambah satu rakaat, dia ganjilkan supaya apa? Menjadi witir sholatnya. Nah, Kemudian kata beliau, wal afdal ayyakuna akhir salatihi. Dan paling afdalnya, witir itu menjadi akhir salatnya. Ini yang paling afdalnya. Witir dia lakukan di akhir. Ya, salat. Ya, kalau ada yang mau melakukan di awal, seperti dia khawatir misalnya enggak bangun di tengah malam, maka dia lakukan witir di awal malam. Begitu dia bangun, maka dia sholat malam saja. Hanya sholat dua rakaat, tidak ada witir lagi. Sebab witir itu tidak boleh dua kali dalam semalam. Kata Nabi SAW, la witrani fi layla. Tidak ada witir dalam satu malam. Atau tidak ada dua witir dalam satu malam. Afwan, tidak ada dua witir dalam satu malam. Kalau dia sudah witir di awal malam, di akhir malam tidak boleh dia ulangi lagi. Jelas ya? Nah, ini banyak dibahas di bulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan, kadang seorang muslim ingin tarawih. Salat tarawih di masjid. Salat bersama imam sampai selesai. Dia ingin mendapatkan keutamaan salat berjamaah selesai. Di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari, hadis Mu'adz bin Jabal, Rasulullah bersabda, inna ar-rajula idza qama ma'a imamihi khusiba lahu qiyamu layla hatta yansarif. Ya, inna ar-rajula idza qama imamihi hatta yansarif khusiba lahu qiyamu layla. Sungguhnya seorang lelaki apabila dia salat bersama imamnya sampai selesai, maka akan dihitung untuknya salat seperti salat satu malam suntuk. Satu malam penuh. Ini keutamanya salat tarawih bersama imam. Tapi ingat, batasannya sampai apa? Sampai imam selesai. Nah, di sini muncul banyak pertanyaan. Oh, saya ingin mendapatkan keutamaan sholat bersama imam sampai selesai. Tapi di malam hari saya juga ingin bangun qiyamul lail. Ya. Apa atau bagaimana cara yang saya lakukan? Ya. Cara yang dia lakukan adalah salah satu dari dua. Ya. Ini yang ditunjukkan oleh dalil. Ada cara yang ketiga sebenarnya, tapi hadisnya lemah. Ya. Yang pertama yang disyariatkan, kalau dia ingin sholat di malam hari, dia sholat bersama imam, witir bersama imam. Dia ikut witir bersama imam. Kalau dia bangun di malam hari, maka silahkan dia sholat malam, tapi dia sholat dua-dua-dua saja, tidak ada witirnya lagi. Jelas ya? Tidak ada witirnya. Berdasarkan hadis, salatul lail masna masna, salat malam dua-dua. Yang kita boleh dikatakan tidak boleh witir karena hadis yang saya bacakan tadi, la witrani fi laila. Tidak ada dua witir dalam semalam. Cara yang kedua, dan ini cara lebih bagus, lebih afdal. Ya. Dia ikut bersama imam sampai selesai. Imam selesaikan pasti witir imam, ya kan? Begitu imamnya selesai, salam imamnya dari witir, dia jangan ikut salam. Tapi dia berdiri menambah satu rakaat. Supaya sholatnya menjadi apa? Menjadi genap. Iya. Jelas ya? Kalau sholatnya menjadi genap, berarti dia belum witir. Iya. Dan dia juga tetap dapat keutamaan sholat. Sebab dia sholat sampai bersama imam sampai apa? Sampai selesai. Iya. Kalau dia tambah satu rakaat, dia genapkan. Nah, nanti kalau dia bangun di malam hari, dia bangun seperti biasa, sholat, kemudian dia tutup dengan apa? Dengan witir. Ini cara yang paling bagusnya. Ada cara yang ketiga saya sebutkan tapi hadisnya lemah. Ini cara diistilahkan oleh ahli fikih dengan nama naqdul witir. Ya, membatalkan witir. Ya, kalau dia sudah witir, ada cara membatalkannya katanya. Bagaimana caranya? Ya, kalau dia sudah witir di awal malam, dia punya kemampuan bangkit lagi di tengah malam, maka pertama dia sholat satu rakaat dulu untuk membatalkan witirnya. Jadi satu ini digabungkan, dia niatkan digabung dengan apa? Witirnya yang sudah lalu supaya menjadi genap. Ya, baru setelah itu dia sholat dua-dua, kemudian dia tutup dengan witir. Tapi ini haditsnya lemah. Jelasnya, haditsnya lemah, tidak disyariatkan. Baik. Jadi ini yang terkait dengan masalah akhir witir dijadikan akhir sholat. Karena itu Syekh hanya membahasakan di sini, kata beliau wal afdal, paling afdalnya. Beliau tidak tekankan, tidak wajibkan, tapi beliau hanya membawakan paling afdalnya witir itu akhir sholatihi. paling afdalnya witir adalah akhir salatnya. Ini yang paling afdal. Sebab kebanyakan hadis dari Nabi beliau menganjurkan agar witir diakhirkan. Tapi dari perbuatan Nabi sendiri, beliau pernah witir. Setelah witir, beliau tambah 2 rakaat setelahnya. Genap. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa witir tidak mesti di akhir. Tidak mesti di akhir salat. Ya, karena itu Syekh hanya membahasakan afdalnya. Hanya membahasakan apa? Afdalnya. Ya. Kata beliau, wal afdal ayyakuna akhir salatihi. Paling afdalnya, witir itu menjadi akhir salatnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bil lail witran. Ya. Jadikanlah akhir salat kalian itu witir. Muttafaqun alaih. Nah, ini muttafaqun alaih dari hadits Ibnu Umar. Ya. Wa qala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa an la yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu. Wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail. Fa inna salata akhiril lail mashhudatun wa dhalika afdal." Rawahu Muslim. Kata beliau, siapa yang khawatir dia tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya dia witir di awal malam. Dan siapa yang tamia, ya, siapa yang sangat semangat, di sini bahasanya bahasa tamak, ya, siapa yang tamak dia ingin bangun di tengah malam, artinya dia sangat semangat, ingin bangun di akhir malam, falyutir akhiral lail, maka hendaknya dia witir di akhir malam. Ini kalimat semangat ini menunjukkan bahwa di antara hal yang membantu seseorang dia bisa bangun di akhir malam kalau dia punya semangat. Dia punya apa? Punya semangat. Ini salah satu sebab yang bisa membantunya untuk bangun di akhir malam. Ya, dia ada semangat. Dan dengan adanya semangat ini, ya, dia mampu untuk bangun. Beda dengan orang yang tidak ada semangat. Jelas ya, sebab jiwa itu kalau ditekankan padanya sesuatu, ya, maka itu memberikan pengaruh pada jiwa. Memberikan pengaruh kepada jiwa. Jelas ya? Kita kadang waktu istirahat. Ya, dan dia perlu istirahat. Tapi dia tahu bahwa 1 jam lagi dia harus menghadiri sesuatu yang mesti dihadiri. Ya, karena jiwanya terkait dengan ini, ya, maka dia capek bagaimanapun, dia mampu bangun 1 jam lagi. Jelas ya? Ini memberikan pengaruh di dalam jiwa. Karena itu bahasanya dalam hadits man tamia, siapa yang tamak, menunjukkan adanya semangat. Ya, dan banyak sebab yang bisa membantu seseorang itu supaya bisa bangun di akhir malam. Ya, di antaranya ini dia punya semangat, di antaranya lagi adalah dia cepat tidur, kemudian di antaranya juga dia membaca doa sebelum dia tidur, kemudian di antaranya juga dia berwudu dan melakukan sunnah-sunnah yang disyariatkan sebelum tidur seperti membaca doa dan seterusnya. Kemudian di antara hal yang membantunya juga adalah dia banyak mengingat bahwa ini adalah salat penuh dengan keutamaan. Dia adalah salat yang para as-salaf rahimatullahi alaihim semangat di dalam melakukannya, dan banyak sebab-sebab yang lain disebutkan oleh para ulama di dalam pembahasan ini. Ya, jadi siapa yang semangat untuk bisa bangun di akhir malam, falyutir akhiral lail. Hendaknya dia witir di akhir malam. Fa inna salata akhiril laili mashhudatun. Sebab salat di akhir malam itu dipersaksikan. Salat di akhir malam dipersaksikan, wa dalika afdal. Dan itu yang paling afdalnya, paling utamanya. Rawahu Muslim. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Selesai sudah 6 pembahasan dari pembahasan witir di sini. Ya, jelas ya. Syekh di sini hanya menyinggung witir. Beliau tidak menyinggung salat malam secara umum. Ya, jadi kita juga tidak terlalu banyak menguraikan. Kita uraikan sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Syekh saja. Baik, selesai pembahasan salat witir. Kita pindah ke pembahasan berikutnya tentang salat istisqa. Kata beliau rahimahullah, wa salatul istisqa, dan salat istisqa. Ya. Istisqa itu artinya talabus suqya, meminta hujan. yang meminta hujan. Nah, ya, terus secara bahasa ya, secara istilah, dalam istilah para ulama, bahwa salat istisqa adalah talabu inzalil matari minallah bikaifiyatin makhsusah indal hajati ilaihi. Istisqa itu adalah memohon turunnya hujan dari Allah dengan kaifiat yang khusus ketika diperlukan. Jadi istisqa ini ketika diperlukan, ya, ketika kurang air, kemarau, ya, jelas ya, ya mohon kepada Allah. Nah, kalau diturunkan hujan, la istisqa dengan kaifiat salat, dilakukan dengan kaifiat, ya, ada kaifiatnya secara khusus akan diterangkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Baik, Syekh akan menjelaskan tentang masalah istisqa dan kita di sini menggarisbawahi 8 pembahasan dari penjelasan Syekh rahimahullah. Yang pertama, syariat dan ketentuan seputar meminta hujan. Ya, kata beliau, salatul istisqa sunnatun. Jadi beliau terangkan syariatnya di sini. Bahwa salat istisqa hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kapan? Ya, disyariatkannya. Idza tarran nasu, atau idza turran nasu li faqdil ma. Apabila manusia didesak untuk minta hujan karena tidak adanya air. Ya. Tidak ada air atau hilang air. Tidak ada air atau kurang air. Ya. Nah. Dan syariatan salat istisqa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam banyak hadis. Di dalam hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini, ya. Beliau keluar ke musalla untuk melakukan salat istisqa. Juga dalam hadis Ibnu Abbas, riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan selainnya. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Kemudian beliau beliau melakukan salat istisqa. Ya. Jelas ya? Beliau melakukan salat istisqa. Ini menunjukkan bahwa salat istisqa adalah hal yang disyariatkan. Ya, dan pensyariatannya apabila manusia kekurangan air. Apabila manusia kekurangan air. Ya. Dan ini penyebutan istisqa ini ketika kekurangan air, ya, dilakukan dengannya salat khusus. Ya, tapi cara meminta hujan itu ada beberapa cara. Salah satunya dengan salat. Ya, ada cara yang lain meminta hujan, yaitu khatib berdoa di mimbar di khutbah Jumat. Dia berdiri kemudian memohon hujan kepada Allah. Ini tidak ada salat, tapi permohonan minta hujan saja. Jelas ya? Sebagaimana telah syah di dalam Sahihain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba ada yang berkata, ya, mengeluhkan tentang kurangnya hujan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, turunlah hujan. Terus turun hujan sampai masuk Jumat berikutnya. Ya. Kemudian datanglah orang berkata, ya Rasulullah, ya, apa sesungguhnya hujan ini, ya, sudah merubuhkan rumah-rumah kami, ya, dan merusak tanaman kami. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan bukan pada kami. Jelas ya? Maka ya, Allah mengabulkan doa nabinya. Nah, jadi menunjukkan bahwa doa itu kadang bisa di mimbar. Ya, dilakukan. Ya. Dan seorang boleh melakukannya sendiri. Ya, dia sendiri yang meminta hujan, memohon kepada Allah. Kalau dia perlu akan hal itu. Ya. Namun Syekh di sini membahas tentang masalah salatnya. Karena itu beliau hanya menyinggung salat. Ya, di sini minta hujan dengan bentuk sholat. Sholat minta hujan. Baik. Jadi ini syariat dan ketentuan seputar meminta hujan ya. Kemudian yang kedua tempat pelaksanaan sholat meminta hujan. Kata beliau, وَتُفْعَلُ كَصَلَاتِ الْعِيدِ فِي الصَّحْرَى وَتُفْعَلُ كَصَلَاتِ الْعِيدِ فِي الصَّحْرَى. Ya. Dan dikerjakan seperti sholat id di sahara. Ya. Di padang pasir atau di tempat lapang. Nah, ini dalilnya adalah hadits Abdullah bin Zaid Al-Mazini riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla fastasqa." Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke musalla lalu beliau melakukan salat istisqa. Jadi sunnahnya ke tanah lapang sama dengan salat Id. Salat Id ke tanah lapang. Maka manusia keluar ke tanah lapang. Iya. Ke tanah lapang untuk meminta hujan. Untuk meminta apa? Meminta hujan. Iya. Jelas ya? Dan dengan keluarnya dia ke tanah lapang ini ada hikmahnya sendiri. Ya. Sebab ini bentuknya adalah permintaan, permohonan. Ya. Karena itu ada etika ketika keluar. Ya. Sini diterangkan di pembahasan yang ketiga, etika ketika keluar untuk mengerjakan sholat. Kata beliau, وَيَخْرُجُ إِلَيْهَا مُتَخَشِّعًا مُتَدَلِّلًا مُتَضَرِّعًا. Dan dia keluar untuk mengerjakan sholat itu mutakhasyian, dengan penuh kekhusyukan. Ya. Mutadallilan, dan menghinakan dirinya, merendahkan dirinya. Mutadarrian, ya, dan sangat berharap, penuh dengan harapan. Ya. Seakan-akan orang yang sangat perlu, butuh ya untuk akan itu, untuk hujan. Dan ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas, ya, riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai dan selainnya. Beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutabaddilan, mutawadhi'an, mutadarri'an hatta ata al-musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan mutabaddilan. Ya. Penuh dengan beliau semangat untuk hal itu. Mutawadhi'an, merendah diri. Mutadarri'an, dan beliau tadarru', ya, berpasrah, bermohon kepada Rabb-nya. Sampai beliau memasuki musalla, tempat sholat. Jadi semuanya disebutkan tempatnya di musalla. Ya, di tempat sholat. Di tempat, di lapangan sholat. Ya, ini afdalnya dilakukan di lapangan. Ya, dilakukan di lapangan. Baik. Kemudian di sini disebutkan bahwa fa yusalli rak'ataini. Jadi ini etikanya, dia keluar dengan apa namanya? Posisi yang seperti ini. Iya. Dia penuh dengan tawadhu, merendah diri, bermohon kepada Allah. Ya. Menunjukkan hajatnya, kefakirannya. Ya. Dan dia adalah hamba yang sangat perlu kepada rahmat Rabb-nya. Jelas ya? Demikian. Maka di pembahasan berikutnya, kaifiat salat meminta hujan. Kata Syekh, fa yusalli raka'ataini, lalu dia salat dua rakaat. Ya. Salat yang dilakukan di salat istisqa, ya, itu sama dengan salat Id. Sama dengan salat Id. Ya, dilakukan dua rakaat. Dilakukan dua rakaat. Nah, dan apa namanya? Sebagian para ulama ya berpendapat bahwa ketentuan sholatnya ya sama dengan sholat Id, yaitu ada 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua. Sebab dia sama dengan sholat Id. Hanya saja ada perbedaan dari sisi isi khutbahnya apa. Ya, kemudian bagaimana bentuk keluarnya. Ya. Kemudian setelah selesai sholat itu, apa yang dia lakukan. Jelasnya? Itu ada perbedaan dari sisi itu. Nah. Faisalli raka'ataini. Beliau sholat dua raka'at. Ya. Dia sholat dua raka'at. Nah, ini berdasarkan hadits Ibn Abbas. Wasalla raka'ataini. Kama kana yusalli fil id. Beliau sholat dua raka'at. Sebagaimana beliau sholat di id. Ini hadits Ibn Abbas ya. Jelas menunjukkan. Sholatnya sama dengan sholat id. Sebagaimana beliau sholat di sholat id. Ya. Tsumma yakhutubu khutbatan wahidah. Kemudian beliau khutbah satu kali khutbah. Nah. Kemudian beliau khutbah dengan satu kali khutbah. Ya. Sama dengan salat Id, khutbahnya juga satu kali menurut pendapat yang terkuat. Khutbahnya satu kali. Dan di dalam khutbah Id ini atau di dalam khutbah istisqa ini tidak sama dengan khutbah Id. Di mana di istisqa ini adalah anjuran kepada manusia untuk banyak bertobat, beristighfar, memohon rahmat Allah. Ya. Jelas ya? Sebab kaitannya meminta hujan. Iya. Karena itu Syekh terangkan dari isi khutbah, yuktiru tihal istighfar. Diperbanyak di dalamnya istighfar. Wa qira'atal ayati allati fiha al-amru bihi. Dan dia membaca ayat-ayat yang terdapat di dalamnya perintah untuk beristighfar. Ya. Jelas ya? Nah. Dalam hadits Ibnu Abbas diterangkan bahwa lam yazal fit du'a wa tadarru wa takbir. Terus Nabi berdoa di dalam khutbah itu. Tadarru. Ya. Berserah diri, bertakbir. Nah. Kata beliau, wa yulihhu fid du'a, dan dia melakukan ilhah dalam doa. Betul-betul memohon kepada Rabb-nya. Ya. Dan sangat berharap untuk dikabulkan. Ini ilhah. Ya. Wa yulihhu fid du'a. Wa la yastabti'u al-ijabah. Nah. Kemudian dia jangan merasa lambat untuk dikabulkan. Ya. Jangan merasa lambat untuk dikabulkan. Maksudnya dia bermohon supaya doa yang dia mohonkan kepada Allah, ya, itu akan dikabulkan. Ya. Dan dia jangan merasa lambat, misalnya setelah sholat, ya. Wah, ini sholat saya ini gak diterima. Buktinya hujan belum turun. Ya. Gak boleh seperti itu. Jelas ya? Tapi seorang harus berharap, bermohon kepada Rabb-nya. Ya. Mungkin hujannya turun setelah dia sholat. Ya. Mungkin sehari setelah dia sholat, beberapa hari setelah sholat. Ya. Jelas ya? Dan tidak harus dia langsung turun. Ya. Tidak harus langsung turun hujan itu. Nah. Baik, ini diantara etika-etika yang dijaga. Jadi, ini dijelaskan khutbahnya, apa yang dibahas dalam khutbah. Ya, diterangkan perihal memperbanyak istighfar, kemudian beberapa etika dalam berdoa. Bahwa doanya dengan ilhah, sungguh-sungguh, dia jangan merasa tidak dikabulkan. Ya, dia merasa tidak dikabulkan. Ini dia jaga pada pelaksanaan. Kemudian setelah selesai sholat, ya, selesai sholat, maka ya, setelah selesai sholat, maka disyariatkan seseorang itu kalau dia memakai rida, ya, atau memakai sesuatu yang dia pakai di luar dari pakaiannya, ya, maka dia balik ridanya, dia balik apa yang dia pakai itu. Ya, jelas ya. Misalnya ada yang pakai selendang misalnya, rida, ya balik ridanya. Ya. Kalau dia pakai apa? Pakaian luar, ya kadang seperti orang-orang umumnya di Arab pakai mislah dari luarnya, maka itu dibalik. Ya. Dibalik makainya. Tafa'ulan, ya dia berharap semoga Allah merubah keadaan. Merubah keadaan. Jelas ya? Dan ini juga lebih menunjukkan kerendahan. Ya, tapi ini berkaitan dengan rida saja ya, dengan apa yang dipakai. Ya. Kalau ada yang pakai kopiah, jangan kopiahnya dibalik. Ya. Sebab ini tidak tuntunannya. Tadi dia pakai imamah, imamahnya dia putar. Ya, tidak. Ini dari kesalahan yang sering diperingatkan oleh masyayikh kita di sholat istisqa. Ya. Kalau kita di Indonesia ini masya Allah, ya banyak hujan kita. Ini hal yang patut disyukuri. Ya, banyak daerah. Tapi di tanah-tanah Arab, ya, sering melakukan istisqa. Sering melakukan istisqa. Jelas ya? Dan terasa gembira juga. Ya, setelah sholat, ya kemudian turun hujan. Nah, walaupun kadang sudah diumumkan beberapa kali perintah dari raja untuk istisqa, tapi hujan tidak turun juga. Ya, setelah beberapa kali sholat, ya alhamdulillah rahmat Allah Subhanahu wa taala masih diberikan untuk kaum mukminin. Ya. Dan kalau mau memperbandingkan antara kita dan antara Rasulullah dan para sahabatnya, ya jauh perbandingannya. Maka jangan berharap seperti mereka. Ya. Sholat istisqa langsung turun hujan. Ya. Kita yang banyak kekurangannya, banyak melakukan dosa dan kesalahan, ya harusnya lebih banyak berbaik sangka. Kita bermohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita tahu kadar diri kita yang penuh dengan kekurangan. Dan ini insyaallah akan semakin mempercepat turunnya kebaikan. Kemudian pembahasan yang terakhir dari pembahasan istisqa ini, kesunahan melakukan sebab-sebab yang menolak kejelekan dan mendatangkan rahmat. Ya. Jadi dia memohon, minta hujan, ya, bukan permohonan dengan lisannya saja. Ada perbuatan-perbuatan yang menggambarkan bahwa dia betul-betul memohon kepada Allah. Karena itu Syekh di sini mengisyaratkannya. Kata beliau, wayam bagi qabla al-khuruji ilaiha. Ya, dan sepatutnya sebelum keluar melakukan sholat istisqa. Jadi sebelum keluar. Sebab seruan melakukan sholat istisqa itu seruan dari pemerintah. Mereka memberikan seruan. Ya, kalau pemerintah umumkan besok sholat istisqa. Atau hari sekian sholat istisqa. Ya, maka manusia harusnya persiapan untuk sholat itu. Di antara persiapannya ini yang diisyaratkan di sini oleh Syekh rahimahullah. Kata beliau, fi'lul asbab allati tadafa'u syarr wa tunzilur rahmah. Dia melakukan sebab-sebab yang menolak kejelekan dan menurunkan rahmat. Ya, apa sebab-sebab itu? Kal istighfar, seperti istighfar. Ya, sebab istighfar ini menolak kejelekan dan menurunkan apa? Menurunkan rahmat. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Naam. Menurunkan rahmat. Ya. Allah berfirman, "Laula yastaghfiruna Allah, apa laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun." Andai kata kalian beristighfar kepada Rabb kalian, niscaya kalian dirahmati. Istighfar membawa rahmat. Ya. Dan menurunkan kebaikan. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Istighfarlah kalian kepada Rabb kalian dengan sebenar-benar istighfar, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Kalau kalian istighfar, maka Dia akan menurunkan kepada kalian hujan berlimpah ruah dan melapangkan untuk kalian apa harta-harta keturunan, ya, sorga-sorga dan kebun mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jelas ya. Maka ini dari manfaat istighfar dan banyak lagi kebaikannya. Demikian pula wat taubah, dan dia bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Ini antara sebab Nabi Hud berkata, ya, Aqul apa? Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Ya, yursilis sama alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Istighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah kalian. Niscaya Allah akan menurunkan hujan untuk kalian berlimpah ruah dan kalian akan ditambah kekuatan selain dari kekuatan yang kalian miliki. Dan jangan kalian berpaling dalam keadaan berbuat dosa. Iya. Jelas ya? Demikian pula wal khuruj minal madalim. Dia keluar dari kezaliman-kezaliman. Dia tinggalkan perkara yang zalim. Kezaliman yang dia lakukan dia tinggalkan, bertobat dari kezaliman. Iya. Dia minta hujan, tapi perbuatannya adalah perbuatan yang menyebabkan hujan tidak turun. Iya. Dan ini menunjukkan ketidakjujuran. Jelas ya? Karena itu dia harus menghindarkan dirinya dari segala perbuatan kezaliman. Apakah kezaliman antara dia dan antara Allah? Apakah kezaliman antara dia dengan makhluk? Dia tinggalkan semua bentuk kezaliman. Ya. Kemudian wal ihsan ilal khalq. Dan berbuat baik kepada makhluk. Ini juga dari sebab turunnya rahmat. Wa ghairiha minal asbab. Ya, berbuat baik kepada makhluk ini banyak ya. Ya, di antaranya juga yang paling besarnya adalah dia mengeluarkan zakatnya. Mengeluarkan zakatnya. Sebab tidak dikeluarkannya zakat, itu di antara sebab yang menyebabkan tidak turunnya hujan. Wa ghairiha minal asbab allati ja'alaha Allahu jalibatan lirrahmah dafi'atan linnikbah. Wallahu a'lam. Dan selainnya dari sebab-sebab yang Allah jadikan sebagai sebab yang bisa mendatangkan rahmat dan sebab yang bisa menolak bahaya. Ya, wallahu a'lam. Baik, selesai sudah di sini pembahasan tentang salat tatawu. Ya. Berikutnya penulis akan membahas tentang waktu-waktu yang terlarang salat. Dan insyaallah taala kita akan jelaskan nanti pada apa? Sesi berikutnya setelah salat asar. Ya. Sudah masuk waktu duhur ya. Untuk sementara saya cukupkan dalam di sini. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.